Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Ikhwani fiddin ma'asyur al-ikhwah wal-akhawat, kaum muslimin dan muslimah, rahimani wa rahimakumullah. Al-Syeikh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah menjelaskan dan telah kita sebutkan sebanyak 7 poin terkait dengan syurut al-murabbi an-najih fit tarbiyati wa ta'lim, syarat seorang pembimbing atau pendidik yang sukses di dalam pendidikan dan pengajaran. 7 poin telah kita jelaskan. Kemudian kata beliau yang ke-8, as-sidqu wal wafa'u bil wa'di, jujur dan menunaikan janji. Alal muallim an yaltazim as-sidqa fi kalamihi, menjadi keharusan bagi seorang pengajar untuk menetapi kejujuran dalam ucapannya, untuk komitmen terhadap kejujuran dalam ucapannya. Karena kejujuran seluruhnya adalah kebaikan. Dan jangan sekali-kali dia mentarbiyah, mendidik murid-muridnya di atas kedustaan atau sifat dusta. Termasuk pula para orang tua, sebagaimana sudah sering kita ingatkan, bahwa poin-poin yang beliau jelaskan di sini tidak hanya terbatas dan tidak hanya dikhususkan kepada para guru, para pengajar di sekolah, tetapi berlaku dan ditujukan kepada setiap orang yang memiliki tanggung jawab pendidikan dan pengajaran. Jangan sampai barakallahu fikum di sekolah, di madrasah, para guru, para pengajar berupaya dengan semaksimal mungkin untuk membimbing dan mengajari mereka dengan kejujuran, tetapi di rumah orang tua merobohkan apa yang sudah dibangun oleh para gurunya. Meskipun dalam candaan, tidak boleh berdusta. Naam. Atau untuk menakut-nakuti anak. Maka tidak boleh untuk berdusta. Bahkan Syekh katakan, walau kana fi dhalika maslahatun tadhharulah, meskipun pada hal itu terdapat maslahah yang nampak menurut dia. Ada kejadian, kata beliau, di mana salah seorang murid bertanya kepada gurunya tatkala dia mengingkari perbuatan salah satu guru yang kedapatan merokok. Maka dia bertanya kepada salah satu guru tentang si pengajar yang merokok tadi. Maka si muallim, si pengajar yang ditanya tadi, menjawab dengan membela temannya. Temannya sesama guru yang merokok. Di mana dia menyatakan bahwa sebab dia merokok itu karena nasihat dokter. Ini dokter aneh ini ya. Semua dokter bersepakat di seluruh dunia yang namanya merokok itu merugikan kesehatan, membahayakan kesehatan. Tapi si guru ini bilang bahwa itu atas nasihat dokter. Naam. Maka ketika si pelajar keluar dari kelas, maka dia menyatakan, innal muallim yakzib alaina. Guru ini dusta. Naam. Bagaimanapun mereka bisa berpikir, masa sih ada dokter yang menyarankan demi kesehatan suruh merokok? Naam. Ini masih dalam tinjauan kesehatan tentunya. Belum berbicara tentang tinjauan syariat. Naam. Dalam tinjauan kesehatan, dia ini mengganggu lingkungan, mengganggu orang yang di sekitar kita. Dengan bau dan asapnya. Orang yang kena asap, yang diistilahkan perokok apa? Hah? Pasif. Ini juga membahayakan daripada perokok aktif. Bahkan sebagian menyebutkan lebih berbahaya. Sangat mengganggu lingkungan. Maka Syekh katakan, wa habbadza law sadaqal muallim fi ijabatihi. Alangkah indahnya kiranya si guru tadi jujur dalam menjawab dan dia menjelaskan kesalahan temannya. Bi anna tadkhina haram. Bahwa merokok itu haram. Li annahu mudirrun lil jism. Karena rokok itu memudaratkan tubuh. Membahayakan kesehatan. Kalau dulu lengkap. Gangguan jantung, apa saja? Paru-paru, serangan jantung, kehamilan, apa segala macam. Sekarang langsung si kalimatnya singkat, merokok membunuhmu, ya. Tapi orang juga banyak tidak percaya dan menganggap itu remeh. Saya dari dulu puluhan tahun tidak mati-mati. 6. Mu'zil lil jar, mengganggu tetangga. Kata Syekh. Mutliful lil mal, menghancurkan harta. Nah, membuang-buang harta. Kalau kita berbicara tentang kesehatan, maka sebenarnya masuk dalam kategori firman Allah, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kalian mencampakkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Meskipun sebagian menyebutkan bahwa asbab nuzul ayat ini berkaitan dengan perang. Akan tetapi kata para ulama mufassirin, al-ibratu bi'umumil lafadz la bi-khususi as-sabab. Yang menjadi tolok ukur itu adalah keumuman lafadz, bukan kekhususan sebab. Bahwa sebabnya ayat ini berkaitan dengan masalah perang. Orang yang tidak mau ikut perang. Dia hakikatnya telah menjerumuskan dirinya ke dalam kebinasaan. Namun ini adalah lafaz yang sifatnya umum. Mencakup apa saja yang memudaratkan bagi kita. Maka jangan siapapun mencampakkan dirinya ke dalam kebinasaan. Merokok itu membunuhmu. Wala taqtulu anfusakum. Allah katakan jangan kalian membunuh diri-diri kalian. Juga terdapat padanya mutliful lil mal. Menghancurkan, menyia-nyiakan harta. Allah katakan wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwanasyayatin. Naam. Sudah beli pakai uang, habis itu dibakar. Dibakar bukan cuma dibakar biasa, masih lagi dimasukkan ke dalam paru-paru. Naam, tidak puas. Padahal paru-parunya sekarang ini beban terbesar BPJS itu urusan hati, urusan paru-paru, urusan jantung. Naam. Kasihan pemerintah. Fabarakallahu fikum. Kalau dia menganggap baik dan itu termasuk kategori khabis, wa yuharrimu alaikumul khaba'is, Allah mengharamkan bagi kalian yang jelek-jelek. Kalau itu baik, menurut dia, mentok-mentoknya biasanya alasan orang yang merokok itu pikirannya tenang atau tidak suntuk, segala macamnya. Kalau itu baik, coba anak dia baru umur 1.5 tahun suruh ngerokok. Sambil diliatin. Nah, tidak akan ada orang tua yang berakal sehat untuk membiarkan anaknya kecil merokok. Tidak akan. Lalu kata Syekh rahimahullahu ta'ala, falau fa'ala dalika, kalau seandainya dia melakukannya, yakni menjelaskan tentang kesalahan guru yang merokok tadi, lakasaba siqatat tullab wa hubbahum, ia akan mendapatkan rasa kepercayaan dari murid-muridnya dan kecintaan mereka. Dan bisa si guru tadi menyatakan kepada muridnya, innal mu'allima fardun minan nas. Namanya guru ya juga salah satu manusia. Tajri alaihil a'rad al-bashariyah. Terjadi dan berlaku baginya tabiat-tabiat manusiawi. Naam, guru juga manusia. Dia bisa benar, bisa salah. Coba lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya, kullu bani Adam min khata. Setiap bani Adam itu selalu salah. Bukan satu kali salah. Selalu terjatuh dalam kesalahan. Wa khairul khatta'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang selalu salah, orang yang juga selalu taubat. Bukan satu kali taubat. Besok salah, taubat, salah lagi, taubat lagi. Dan inilah sifatnya kaum mukminin. Banyak bertaubat. Dan banyak melakukan kesalahan. Bukan ciri-ciri orang saleh, orang yang tidak pernah berbuat salah, tidak ada. Naam. Bahkan masih atau bisa memungkinkan al-muallim al-mas'ul, guru yang mendapatkan pertanyaan tadi, untuk menjadikan pertanyaan si murid tentang hukum rokok, dia jadikan sebagai pelajaran untuk semua santri. Dia memberikan pemahaman kepada mereka tentang bahaya rokok dan tinjauan hukum syar'i tentangnya, serta bagaimana ucapan-ucapan para ulama. Naam, kalau tadi bahayanya dari penjelasan-penjelasan para dokter tentunya. Naam, dan juga disertai dengan dalil-dalilnya. Fayakunu bidzalika qad istafada min su'alit talib. Berarti dia telah mendapatkan faedah dan memberikan faedah dari pertanyaan murid. Dan ia gunakan kesempatan untuk memberikan tarbiyah dan taujih, bimbingan kepada para muridnya. Dan sungguh barakallahu fikum, sifat ini, sifat kejujuran, Nabi alaihi salatu wassalam pernah menyatakan, وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّ الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّقَ الْحَدِيثِ Rawahu Muslim. Senantiasa seseorang berlaku jujur dan mengupayakan kejujuran hingga dia akan tertulis di sisi Allah sebagai seorang siddiq, seorang yang jujur. Tentu kalau sampai terjadi di tengah-tengah masyarakat, di lingkungan kita, kita dicap pendusta itu orang. Kita mungkin tidak terima. Dan kita akan merasa malu kalau sampai dikenal dengan sifat pendusta. Lalu bagaimana jika sifat itu, barakallahu fikum, telah tertulis di sisi Allah sebagai kadzab? Iyadzan billah. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka fasidku khuluqun azim yambagi alal muallim an yazra'ahu fi tullabih. Kejujuran merupakan akhlak yang sangat agung. Naam, sepantasnya bagi guru untuk menanamkan kepada muridnya. Sekali lagi, naam, jangan sampai dia berbuat dusta meskipun sekedar bercanda. Naam. Awas-awas ada tikus. Ternyata tidak ada, cuma pengen bikin ketawa. Atau menakut-nakuti. Hadza kadzib. Yang Nabi alaihi salatu wasalam mengancam dengan ancaman yang sangat keras. Wailul lilladzi yuhadditsu bil kadzib liyudhhika bihil qaum wailul lahu tsumma wailul lah. Perhatikan dalam hadis yang singkat ini diulangi sebanyak 3 kali ancaman. Celaka. Wailun, celaka. Atau disebutkan pula tafsir tentang wail adalah wadin fi jahannam, lembah di dalam neraka jahannam yang diperuntukkan baginya. Lilladzi yuhadditsu bil kadzib liyudhhika bihil qaum. Bagi orang yang berbicara dengan dusta untuk membuat orang tertawa, ngelucu, ngelawak. Iya, apalagi istilahnya? Mukidi gitu. Wailul lahu tsumma wailul lah. Celaka dia, kemudian celaka dia. Siapa kira-kira yang merasa senang didoakan dengan doa kejelekan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, jika itu bermakna doa? Dan bisa jadi itu bermakna khabar, bahwa kepastian celaka bagi orang tersebut. Fabarakallahu fikum. Maka hendaknya seorang guru, demikian pula orang tua di rumah, menanamkan kepada putra-putrinya, kepada para murid dan santri-santrinya, kejujuran. Dan membuat mereka cinta dengan sifat kejujuran. Dan membiasakan mereka untuk berucap jujur dan bertindak kejujuran. وَلْيَكُنْ مُطَبِّقًا لَهُ فِي أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ. Diwujudkan, ditampakkan, ditunaikan pada ucapannya, pada tindakannya. حَتَّى فِي مَزَاحِهِ مَعَهُمْ. Bahkan dalam candaan, kata Syekh. Alaihi an yakuna sadiqan. Wajib untuk dia berlaku jujur. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau juga terkadang bercanda. Wala yaqulu illa haqqa. Namun beliau tidak mengucapkan keluar kecuali yang hak, yang benar, yang jujur. Naam. Boleh antum bercanda dengan teman antum. Aku melihat sesuatu di matamu. Nam. Ternyata ada teh mata di situ. Nam. Kelihatannya bahasanya Masya Allah gitu ya. Ikhwani fiddina azzakumullah. Atau termasuk. Dan ini mendapatkan rukhsah. Seorang suami kepada istri, istri kepada suami boleh berdusta. Boleh berdusta jika itu dalam upaya untuk menanamkan rasa cinta di antara keduanya. Namun Syekh Rabi' menyatakan bahwa aku tahu ada rukhsah tentang kedustaan antara suami istri, namun aku belum pernah satu kali pun berdusta kepada istriku. Seorang suami boleh dia menyanjung istrinya walau bil mubalaghah, meskipun berlebih-lebihan. Di mataku, tidak ada seorang pun wanita lebih cantik daripada kamu. Karena di depannya cuma istrinya waktu itu. Kalau sudah keluar pintu lebih banyak di sana. Yang lebih cantik daripada istrinya. Walau bil mubalaghah. Masya Allah, makanannya enak sekali. Lebih enak lagi kalau garamnya dikurangi. Naam. Ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Maka hendaknya berhati-hati seorang pengajar an yakzib ala tullabi, berdusta kepada para muridnya meskipun dia bercanda atau mentakwil. Wa idza wa'adahum bi syai, kalau menjanjikan kepada mereka sesuatu, hendaknya menunaikan janji. Ustaz sudah ngasih janji, kalau jawaban saya benar mau dikasih pulpen. Jangan kemudian dibohongi, enggak Ustaz cuma main-main tadi, biar kamu semangat. Ya dikasih. Makanya kalau menjanjikan jangan juga sembarangan. Nanti kalau kamu benar jawabannya tak kasih mobil loh ya. Innova 2,4. Nah dia sendiri belum punya carry. Boro-boro mau kasih Innova 2,4. Kasih yang kira-kira semampu dia. Kasih buku. Itu sudah sangat menyenangkan anak-anak didik kita. Yang penting intinya tidak mengingkari janji. Sehingga mereka bisa belajar darinya sifat kejujuran dan menunaikan janji baik dalam ucapan maupun tindakannya. Karena para santri itu tahu, naam guru ini dusta, guru ini tidak jujur. Mereka tahu. Naam. Bahkan terkadang mungkin anak-anak kita di rumah sering bilang begitu. Abi bohong misalnya. Ketika kita jelaskan, maksud Abi bukan begitu. Dulu kan Abi bilang begini. Naam. Meskipun mereka, jadi mereka tahu guru itu dusta. Meskipun mereka tidak sanggup melawan gurunya karena malu atau karena segan. Sebagaimana yang kita lihat dalam kisah guru yang membela temannya si perokok dan bagaimana si murid menyimpulkan bahwa guru yang ditanya tadi tentang hukum rokok tadi dusta kepada mereka. Poin yang berikutnya, yang ke-9 di antara syarat-syarat pengajar yang sukses adalah as-sabr, kesabaran. Hendaknya para guru, para pengajar untuk menghiasi dirinya dengan kesabaran ala masyakil tullab wa ta'lim. Atas berbagai macam problem terkait dengan muridnya, terkait dengan pelajarannya. Karena barakallahu fikum, kesabaran itu akbaru aunin. Sesuatu yang paling besar yang bisa membantu kita di dalam mewujudkan tugas-tugas kita. Boleh dikatakan bahwa kesabaran itu adalah buah dari keikhlasan. Orang kalau ikhlas dalam mengemban tugasnya, dia akan sabar. Tapi kalau orang tidak ikhlas, naam, jarang dia mampu bersabar dalam waktu yang lama. Sebagaimana disebutkan, as-sabru kasmihi murrun madzaqatuhu wa aniyatuhu ahla minal asal wa awaqibuhu ahla minal asal. Sabar itu seperti namanya, rasanya pahit. Tapi kalau dijalani kesabaran itu, barakallahu fikum, tentu yang namanya murid banyak problem, apalagi pendidikan. Pendidikan itu lebih mudah, lebih ringan dibandingkan dakwah. Ngisi taklim, ngisi muhadarah, khutbah Jumat lebih ringan. Tanya para guru, para asatidah kita di pondok. Kalau rapat dakwah cuma sebentar, berapa menit, selesai. Tapi kalau sudah membahas urusan pendidikan dan pengajaran, Masya Allah. Kalau cuma ngisi ke masjid 1 jam selesai, madu'unya orang-orang besar, orang-orang tua. Tapi yang namanya murid, namanya persoalan itu kompleks. Yang tentu amalan itu sangat membutuhkan kesabaran dari semua pihak. Kalau kita mampu, masing-masing kita mampu untuk bersabar, biiznillahi ta'ala kita akan mendapatkan kesuksesan dan keberhasilan dalam amalan yang mulia ini. Naam. Dan tidak semua orang Allah subhanahu wa ta'ala berikan fadilah dan keutamaan untuk bisa ikut andil, terlibat dalam pendidikan dan pengajaran, terlibat di madrasah. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Murid-murid kita di kemudian hari yang pernah kita didik, yang pernah kita ajari akan menjadi barakallahu fikum investasi akhirat kita. Yang akan terus mengalir pahalanya untuk kita. Amalan mereka yang mereka ajarkan kepada orang lain. Fasbiru barakallahu fikum. Maka sabarkan diri-diri kita. Naam di dalam menjalani at-tarbiyah wa ta'lim. Selanjutnya, pembahasan yang baru. Wazifatu al-muallim. Tugas dari para pengajar. Inna wazifat al-muallim la taqifu inda hashwi admighati at-tullab bil ma'lumat fahasab. Sesungguhnya tugas seorang pengajar tidak sekedar berhenti pada mengisi otak-otak santri dengan ilmu. Lalu cukup sampai di situ. Bahkan melebihi kepada tarbiyah yang mencakup naam pembersihan akidah, akhlak yang terbimbing, yang kalau tidak dibersihkan akidahnya, ini akan bisa menggerogoti agamanya. Sehingga wajib bagi seorang pengajar yang sukses untuk menjadikan ucapan para muridnya dan akhlak mereka di dalam kelas disandarkan kepada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Qala Allah ta'ala, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum." Katakanlah, jika kalian mengaku cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ikuti aku. Ikuti petunjuk Rasulullah. Dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah, dalam akhlak. Ikuti Rasulullah. Dan ini yang kita tanamkan kepada murid-murid kita. Kepada putra-putri kita. Saya yang mau saya ajarkan apa Ustaz di rumah? Ya berarti antum juga aktif dalam ta'lim. Karena setiap kita juga kewajiban belajar itu bukan cuma anak-anak kita. Orang tua juga demikian. Apalagi kita para suami barakallahu fikum. Sebagai qawwam dalam rumah tangga, sebagai pemimpin. Apa yang dia ajari kepada orang-orang yang dipimpinnya. Jangan sampai dia termasuk dayus. Yang tidak sanggup mengingkari kemungkaran dalam rumah tangganya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan. Qul. In kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni. Yuhbibkum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Dan sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwasanya beliau seorang murabbi, seorang pendidik yang bijak, seorang pengajar, wa mursyidan seorang pengarah, seorang pemberi nasihat. Orang yang sayang, yang sangat cinta dan ikhlas dalam setiap amalan beliau. Alaihi salatu wassalam. Maka seyogianya dan seharusnya setiap pengajar untuk mensifati dirinya bihadihil awsaf, dengan sifat-sifat ini, lebih-lebih lagi keikhlasan. Hendaknya dia mengikhlaskan amalannya. Wala yanzur ilal mal, jangan melihat kepada harta. Fa in u'tiya walau qalilan syakara, jika dia diberi meskipun sedikit, dia bersyukur. Wa illam yu'ta sabar, kalau tidak dikasih, dia bersabar. Wa sayarzuquhu Allahu ta'ala fid dunya, Allah akan memberikan rezeki untuknya di dunia. Wa yaktubu lahu al-ajra fil akhirah, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menuliskan untuknya pahala di akhirat. Ikhwan fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Pembahasan selanjutnya, min wajibatil muallim. Di antara kewajiban-kewajiban para pengajar. Sekali lagi, selalu ana tekankan. Bahwa ini tidak hanya kita arahkan nasihat ini kepada para guru di madrasah ini. Kepada muallim wa muallimah. Tetapi juga berlaku bagi kita semua para orang tua. Yang sebenarnya tanggung jawab pendidikan itu asal mulanya berada di pundak kita para orang tua. Akan tetapi para guru barakallahu fikum, mereka berta'awun. Mengamalkan firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Maka di antara wajibat al-muallim, kewajiban setiap pengajar, yang pertama ilqa'us salam, menyampaikan salam. Mengucapkan salam. Hendaknya para guru atau setiap guru, jika dia masuk ke dalam kelas untuk mengucapkan salam, dia menyatakan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau mengarahkan dengan kalimat yang lengkap, yang sempurna. Sebagaimana sudah sangat sering kita jelaskan, orang yang mengucapkan salam dengan salam yang sempurna, salasuna hasanah, 30 kebaikan dia dapatkan, 30 pahala dalam waktu yang singkat. Dan hendaknya dia tahu bahwa ini merupakan akhlak Islam yang sangat agung, yang akan menguatkan ikatan rasa cinta dan hubungan yang kuat di antara para murid. Satu dengan yang lainnya dan juga antara guru dengan para santrinya. Kalau ditebarkan ucapan salam. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum. Mau aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang jika kalian melakukannya, kalian akan saling mencintai, akan terwujud rasa cinta itu. Antara para murid ketika mereka terbiasa, sesama mereka mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus demikian. Naam. Antara sesama guru, antara guru dengan murid. Wahakadha. Maka Nabi katakan, afsus salama bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Di tengah-tengah kalian. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Dan tidak cukup dari ucapan salam sabahul khair. Naam au masaul khair. Selamat pagi, selamat sore. Ya? Dan sudah pernah juga ana singgung di khutbah Jumat. Tentang masalah salam. Namun tidak mengapa dengan ucapan tadi, setelah mengucapkan salam disertai dengan merubah kalimatnya. Contohnya, Subbahakallahu bil khair. Setelah mengucapkan salam, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pagimu baik. Engkau berada di pagi hari dalam keadaan baik. Naam, sehingga mengandung makna doa. Bukan seperti ucapan-ucapan yang tadi. Selamat pagi, Pak. Selamat sore, Bu. Naam. Ini tidak ada makna doa di dalamnya. Bahkan bisa jadi mengandung bentuk apa? At-tasyabbuh. Naam. Dan suatu kemestian juga di sini perlu adanya peringatan terhadap hal yang cukup penting. Yang terjadi pada banyak para guru. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni mereka. Karena pengaruh kebiasaan dan taklid. Yaitu para murid menyambut kedatangan guru dengan berdiri. Ini juga sudah Ana jelaskan dalam khutbah Jumat di Uhuwah beberapa waktu yang lalu. Dan juga sudah kita bahas kemarin dalam pembahasan kitab Al-Firqatun Najiyah. Naam. Yang mereka menyangka ini termasuk adab yang dituntut. Dan sebagai lambang penghormatan murid kepada gurunya, penghormatan, pemuliaan. Mereka salah, kata Syekh. Tidaklah dinamakan adab yang baik jika itu sesuatu yang menyelisihi syariat. Tidak mungkin dinamakan adab yang baik. Masya Allah, luar biasa orangnya sopan ya. Kalau dia masuk, dia sampai ruku-ruku gitu. Nah, seperti yang banyak dilakukan di mana? Nah. Ini sesuatu adat yang menyelisihi syariat. Kalau ada adat yang menyelisihi syariat dianggap sebagai adab, itu hanya ada pada kamus orang-orang yang berpaling dari syariat. Perhatikan ucapan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, "Ma kana syakhsun ahabba ilaihi min Rasulillah." Tidak ada seorang pun yang lebih dicintai oleh para sahabat dibandingkan Rasulullah. "Wa kanu idza ra'awhu lam yaqumu lahu." Mereka jika melihat Rasulullah, mereka tidak berdiri untuk memuliakan beliau. Bukan berdiri menyambut. Ya. Lima ya'lamuna min karahiyatihi lidhalik. Karena mereka tahu Rasulullah benci. Contoh, ada yang masuk datang ke sini. Maka kita para hadirin kemudian berdiri di tempat kita. Untuk memuliakannya. Menghormatinya. Nanti baru kita duduk setelah dia duduk. Di tempatnya. Ini tidak boleh. Tapi kalau kita berdiri kemudian menyambut kedatangan tamu. Naam, mengucapkan marhaban bikum, selamat datang, Masya Allah. Apalagi sampai berpelukan. Itu luar biasa. Termasuk yang disyariatkan, yang dituntut, dianjurkan. Rasulullah biasa, sudah kita jelaskan. Menyambut putrinya Fatimah. Fatimah juga demikian menyambut kedatangan Rasulullah berdiri. Naam, dan Rasulullah mencium putrinya dan mendoakannya. Hakadah. Meskipun sudah besar, sudah bersuami, tetap kasih sayang kita kepada anak ditunjukkan dan akan membekas dalam hati anak kita. Kasih sayang yang terus kita torehkan, naam, kepada anak-anak kita, anak didik kita akan membekas dalam hati sanubari mereka yang insya Allah ta'ala di kemudian hari mereka pun akan memperlakukan kita dengan hal yang sama. Sebagaimana ancaman yang disebutkan dan sudah berlalu juga hadis ini, tidak ada salahnya kita ulangi. Wa qala ar-rasul yuhadzirun nas min adatil qiyam. Rasulullah mengingatkan dari kebiasaan berdiri. Man ahabba an yatamatsala lahu an-nasu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar, sahih rawahu Ahmad. Barang siapa yang senang manusia dalam keadaan berdiri untuknya, untuk menghormatinya, memuliakannya, maka hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Tersisa beberapa menit, insyaAllah. Jika ada yang mau disampaikan dari pertanyaan, tafaddalu. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum. Tidak ada pertanyaan? Jika tidak ada, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.